بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله untuk mulai saat ini akan kita pelajari bersama pembahasan tentang tasrif dari kitab kecil ini, yakni Al-Amtsilatut Tasrifiyah, jadi contoh-contoh yang terkait dengan tasrif. Amtsilah, bentuk jamak dari misal, contoh, dan tasrifiyah yang terkait dengan tasrif, jadi contoh-contoh tasrif. Ya, sesuai dengan judul dari Kutayib atau dari kitab ini, kitab kecil ini. Kitab ini berisi contoh-contoh tasrif, contoh-contoh perubahan kata-kata dalam bahasa Arab dari fi'il, kemudian mustaqatnya ataupun tasarifnya, dari fi'il maudhi, fi'il mudhari', kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Akan ditunjukkan bentuk-bentuk perubahan-perubahan tersebut. Adapun dari sisi kaidah-kaidah tentang perubahan, ini sudah dipelajari sebelumnya atau dalam kitab yang lain, di antaranya yang sebelumnya, yakni dari Tasrif Al-Izzi ataupun juga dari At-Tatbiq Sarfi, dari Tatbiq Sarfi yang dulu awal dipelajari. Jadi nanti tinggal disesuaikan antara faedah-faedah yang sudah dipelajari sebelumnya dengan contoh-contoh yang ditujukan pada kitab ini. Jadi saling melengkapi antara satu dengan yang lain, antara kitab satu dengan kitab yang lain dalam pembahasan sharaf ataupun pembahasan tasrif ini. Baik. Dan karena faedah-faedah alhamdulillah sudah dipelajari, jadi tinggal menyesuaikan dari contoh-contoh yang ditunjukkan di sini, dari amtsilah ini. Kemudian nanti perhatikan bentuk-bentuknya, perubahannya, jenis-jenis kata yang ada, perubahan kata tersebut maupun jenisnya, tinggal disesuaikan. Dan juga tentunya dari sisi makna, dari sisi makna arti dari masing-masing bentuk, ini tinggal disesuaikan dengan masing-masing bentuknya tersebut. Ini kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasriful istilahi, ini jenis tasrif yang disebutkan dalam kitab ini terkait dengan perubahan kata-kata dari fi'il maudhi, mudhari', kemudian ada masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Ini dalam kitab ini disebut dengan istilah tasrif istilahi. Jadi tasrif yaitu perubahan bentuk kata-kata tersebut. Kemudian al-istilahi terkait dengan istilah. Fi'il maudhi, fi'il mudhari', isim fa'il, ini terkait dengan istilah. Jadi perubahan yang terkait dengan istilah pada kata-kata tersebut. Baik. Nah, perubahan di sini pada tasrif istilahi ditunjukkan dalam kitab ini urutannya, dan ini sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya pada mustaqat, pada at-tatbiq sarfi, pembahasan mustaqat, ataupun juga pada tasrif al-izzi sebelumnya. Jadi dimulai dari bentuk yang dasar, yakni bentuk fi'il madhi. Walaupun di sana, ya, wallahu alam, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ahli bahasa yang menjadi bentuk dasar kata itu apakah fi'il madhi ataukah masdar. Ya, di situ ada khilaf di antara ahli bahasa Arab. Ada yang menyatakan bentuk dasar, bentuk asal itu adalah fi'il madhi, tapi ada pula yang menyatakan bentuk dasar itu adalah masdar. Ya, terlepas dari khilaf tersebut, ya, di sini untuk memudahkan mempelajari, memahami perubahan atau tasrif tersebut, ini dimulai dari bentuk fi'il madhi. Ya. Diperhatikan pada kolom-kolom ini, jadi ditunjukkan dalam bentuk kolom. Ya. Kolom yang paling kanan, yang pertama, sesudah garis vertikal itu ya, atau sebelumnya, kalau dimulai yang paling kanan sekali, yang paling tepi kanan, sebelah kanan garis atau sebelum garis vertikal, ini adalah nanti apa jenis-jenis fi'il atau jenis-jenis kata, ya, jenis-jenis kata terkait dengan huruf-huruf yang menyusunnya. Di mana huruf-huruf penyusun atau huruf-huruf hijaiyah, ya, terbagi menjadi sesuai dengan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu huruf sahih dan huruf illah. Huruf sahih dan huruf illah. Kalau huruf illah ada tiga macam huruf, yakni alif, wawu, dan ya. Maka huruf sahih adalah selain dari ketiga huruf tersebut. Itu huruf sahih. Ya, jadi huruf hamzah, ba, jim, dal, dan seterusnya sampai mim, nun, ha, ini semuanya adalah huruf yang sahih. Nah, kemudian dari itu, kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf yang sahih, tidak ada huruf illah, maka disebut dengan as-sahih. Disebut dengan kata yang sahih. Ini kata atau mungkin fi'al, ya, yang huruf-huruf penyusunnya adalah huruf-huruf yang sahih. Tidak ada huruf illah. Ini disebut dengan sahih. As-sahih atau sahih. Nah, pada kemudian sesudah itu, ya, di pembagian dari secara umum tadi as-sahih, di situ tidak ada huruf illah. Kemudian yang ada huruf illahnya disebut dengan al-mu'tal, ya, disebut dengan mu'tal. Ini kata-kata yang huruf penyusunnya ada huruf illahnya, ya. Salah satu huruf penyusunnya atau di antara huruf penyusunnya ini adalah huruf illah. Ini disebut dengan mu'tal. Jadi pembagian secara umum ada dua, yaitu sahih dan mu'tal. Kemudian masing-masingnya terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang sahih, ya, ini ada tiga macam. Yang pertama adalah as-sami, yakni pada kata-kata tersebut tidak ada huruf illah, jadi masuk cakupan makna sahih tadi, tidak ada huruf illah. Kemudian tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf yang berulang. Ini pengertian dari salim. Ya, misalnya nasara, kataba, ya, jalasa, ini salim. Ya, tidak ada huruf sahih, tidak ada huruf hamzah, atau juga tidak ada huruf yang berulang. Ini. Kemudian jenis yang kedua, mudha'af. Jenis kedua dari sahih adalah mudha'af, atau yang lain mengatakan mudha'af dengan idgham pada ain, mudha'af. Ada yang mengatakan al-mudha'af, ada yang mengatakan al-mudha'af. Sama maksudnya. Yakni jenis dari kata sahih tersebut, tentunya tidak ada huruf illah, tetapi di situ ada huruf yang berulang, huruf yang sama. Di antara huruf-huruf yang menyusun, ini ada huruf yang sama, ada yang berulang. Kalau pada sulasi, yakni pada ain fi'il, pada ain kalimah, dan pada lam kalimah. Ini mudha'af. Contohnya, madda, qarra, dalla, dhamma. Nah, ini mudha'af. Pada sulasi, yakni pada ain dan lam kalimah, ini hurufnya sama. Kemudian jenis yang ketiga dari sahih, yakni mahmud, al-mahmudu, mahmud. Yakni kata yang salah satu huruf penyusunnya adalah huruf hamzah. Jadi termasuk yang sahih, ya, tidak ada huruf illah. Kemudian salah satu huruf yang menyusun ini adalah huruf hamzah. Misalnya amala atau qara'a, membaca, ini huruf, salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Nah, yang semacam ini disebut dengan mahmud. Dan kemudian mahmud sesuai dengan letak huruf hamzah ini terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam mahmud, yakni disesuaikan dengan letak huruf hamzahnya. Kalau huruf hamzah terletak pada fa kalimah, maka disebut dengan mahmud fa. Sesuai dengan letaknya, maka nanti disebut dengan mahmud fa. Kemudian kalau hamzah itu terletak pada ain kalimah, maka nanti disebut dengan mahmud ain. Al-Mahmudu An. Kemudian kalau huruf hamzah terletak pada lam kalimah, maka nanti disebut dengan mahmud lam. Ini jenis mahmud sesuai dengan letak huruf hamzah. Ini jenis-jenis kata pada sahih, yakni salim, mudha'af, dan mahmud. Adapun dalam kitab ini, Amsilah Tasrifiyah ini, untuk yang salim, ini tidak digunakan dengan istilah salim, tetapi digunakan istilah yang asal lebih, yaitu sahih. Mungkin di kitab yang lain nanti akan disebut dengan salim, tetapi dalam kitab Al-Amsilah Tasrifiyah, ini untuk yang salim, yang dimaksud as-salim tadi, ini digunakan dengan istilah as-sahih. Sehingga di situ disebutkan sahih. Jadi maksudnya adalah as-salim, yakni tidak ada huruf illah, tidak ada huruf yang berulang, dan tidak ada hamzah pada kata tersebut. Ini. Kemudian jenis yang kedua, yakni mu'tal. Jenis kata bila dari huruf yang menyusun tadi, jenis yang kedua adalah mu'tal. Yakni, di antara huruf yang menyusun kata tersebut berupa huruf illah. Mu'tal ini juga ada beberapa macam jenisnya sesuai dengan letak huruf illah. Dan ini juga sudah dipelajari ya. Ini tinggal istilahnya murojaah. Nanti bisa dilihat lagi pada tasrif al-izi ataupun pada atas biar tuh. Yang pertama dari jenis mu'tal, yakni al-mu'tal fa'i, mu'tal fa, atau disebut dengan apa? Al-misal, ya, misal. Jadi mu'tal fa atau misal. Ya, sesuai dengan namanya, mu'tal fa, yakni pada kata tersebut huruf illah berada pada fa kalimah. Al-mu'tal fa. Ya, berarti huruf illah ini ada pada fa kalimah. Atau istilah lainnya al-misal. Ini. Kemudian dari misal ini atau mu'tal fa ini nanti akan terbagi ada dua macam maksudnya. Misal atau mu'tal fa ini ada dua macam sesuai dengan huruf illah tersebut. Huruf asli dari huruf illah tersebut. Yakni apakah huruf illah itu wawu ataukah huruf illah itu ya. Karena yang menjadi asli pada kata-kata yang ada huruf ilahnya hanya ada dua kemungkinan, wawu atau ya. Kalau ada alif, biasanya alif itu adalah perubahan dari wawu atau perubahan dari ya. Jadi bukan asli, alif. Tetapi alif itu perubahan dari wawu atau dari ya. Sehingga nanti dari ini, pada misal ini, akan terbagi atau akan ada dua jenis, dua macam sesuai dengan huruf illah tersebut. Ya. Jadi kalau huruf illahnya pada fa kalimah itu wawu, maka nanti disebut dengan misal wawi. Al-misalul wawi. Misal dengan wawu. Jadi mu'tal fa, huruf pada fa kalimah adalah huruf wawu. Adapun kalau nanti pada fa kalimah itu hurufnya ya, maka disebut dengan misal ya'i. Al-misal ya'i. Itu mu'tal fa dengan huruf ilah, huruf ya. Jadi penamaan ya sesuai dengan keadaannya. Ini untuk yang misal atau mu'tal fa. Ya. Nanti di yang tadi ya, yang di kolom paling kanan, kalau diurutkan nanti ke bawah, ada nanti misal wawi, ada misal ya'i, ini, maksudnya seperti itu, ya. Misalnya kalau yang misal wawi, misalnya apa, wa'aga, wa'aga, jadi fa kalimah huruf wawi. Kalau yang misal ya'i, nanti dicontohkan ya taro. Fa kalimah adalah huruf ya. Ini. Ya. Kemudian ini huruf illah pada fa kalimah. Kemudian yang berikutnya huruf illah pada ain kalimah. Ya, ini ya dengan mengubah ini menjadi ain. Pada ain kalimah. Atau disebut dengan apa? Ajwaw. Ya, disebut dengan ajwab. Ya, istilah lain dari mu'tal ain adalah al-ajwab. Yakni ain kalimah ini berupa huruf illah. Dan sebagaimana pada misal huruf illah nanti dilihat aslinya ada dua kemungkinan, huruf illah itu wawu atau huruf illah itu ya. Melihat asli dari huruf illah tersebut. Ya, walaupun nanti yang nampak pada bentuk mawbi itu alif, tetapi alif itu perubahan dari wawu ataukah alif itu perubahan dari ya, huruf-huruf aslinya. Sehingga dari sini nanti ajwab juga terbagi sebagaimana misal, yakni ada ajwab wawi, ya, ajwab wawi, yakni ajwab yang ain kalimahnya itu huruf wawu, aslinya huruf wawu. Contohnya, qala, qala berkata, Ini termasuk ajwaf wawi. Jadi ain kalimah huruf ilah yang aslinya adalah wawi. Qala, dia asalnya adalah qawala. Aslinya adalah qawala. Jadi wawu. Kemudian wawunya diganti menjadi alif, menjadi qala. Jadi yang dijadikan penentu atau ukuran adalah huruf aslinya, wawu. Maka ini disebut dengan ajwaf wawi. Ajwaf dengan wawu. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya adalah ajwaf ya'i. Ajwaf dengan ya. Artinya huruf illah pada ain kalimah itu aslinya adalah huruf ya. Contohnya ba'a, menjual ya, ba'a ya bi'u. Ini ajwaf ya'i. Kenapa? Ain kalimahnya huruf illah yang aslinya adalah ya. Ba'a aslinya adalah ba'ya'a dengan ya. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif, menjadi ba'a. Ya. Sehingga apa? Ba'a ini disebut dengan ajwaf ya'i karena ain kalimat huruf illah aslinya adalah huruf ya. Jadi ajwaf terbagi menjadi dua macam, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Sebagaimana misal tadi ya. Ini. Kemudian mu'tal yang berikutnya yaitu pada lam kalimah. Ya, sudah fa kalimah, ain kalimah, maka pada lam kalimah. Ya, disebut dengan mu'tal lam. Mu'tal lam, al-mu'talul lami, mu'tal lam. Yakni lam kalimah ini berupa huruf illah. Atau disebut juga dengan apa? An-naqis. An-naqisu atau naqis. Ya, ini. Dan juga ada istilah lain yaitu mu'tal akhir. Juga bisa biasa juga disebut dengan mu'tal akhir. Karena lam kalimah itu pada akhir kalimah, pada akhir kata. Ini juga bisa biasa dijumpai, didapatkan. Ini disebut dengan mu'tal akhir. Jadi sama, mu'tal akhir atau mu'tal lam atau naqis. Jadi huruf akhirnya itu pada lam kalimah ini huruf illah. Ya. Dan ini bagaimana yang sebelumnya ada dua macam sesuai dengan huruf asli. Huruf illah yang asli pada lam kalimah tersebut. Yakni ada naqis, wawi, yakni huruf aslinya, huruf illah yang asli tersebut adalah huruf wawu. Misalnya, roza, ini, roza, ini diakhiri dengan alif. Tetapi alif ini aslinya adalah wawu. Jadi asalnya roza wa. Kemudian wawunya diganti dengan alif, menjadi roza. Maka ini disebut dengan naqis wawi. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah naqis ya'i. Yakni lam kalimah aslinya adalah huruf ya. Contohnya saro. Ya. Di bawah itu nanti disebutkan contohnya ya. Saro yakri. Ya. Ini asalnya saro ya. Lam kalimah atau huruf akhir adalah huruf ya. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Saro. Sehingga yang seperti ini disebut dengan naqis ya'i. Ini jenis mu'tal yang ketiga. Naqis. Atau mu'tal lam. Atau mu'tal akhir. Kemudian jenis yang berikutnya dari mu'tal adalah lafif. Ya, lafif. Ya. Yakni lafif pada kalimat tersebut, pada kata tersebut ada dua huruf illah. Ya. Ini al-lafif. Ini itu ada dua huruf illah. Dan ini ada dua macam. kita dengan letak huruf ilah tadi, yakni lafif mafruq dan lafif mafrun. Ya. Kalau mafruq dari kata faraqa menjadi mafruq, terpisah, ya, artinya mafruq itu terpisah. Jadi lafif mafruq menunjukkan apa? Kedua huruf ilah itu terpisah. Maksudnya yang satu berada pada fa kalimah, yang satunya berada pada lam kalimah. Jadi terpisah. Misalnya pada contoh kata waqa atau wafa, huruf ilah pada fa kalimah dan pada lam kalimah terpisah. Maka yang seperti ini disebut dengan lafif mafruq. Jenis yang kedua dari lafif adalah lafif makrun. Ya, dari kata korona menjadi makrun yang didekatkan. Ya. Jadi maknanya apa? Kedua huruf ilah itu berdekatan, berdampingan, berjejeran. Yakni pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Misalnya syawa, huruf ilah wawu pada ain kalimah dan alif pada lam kalimah. Ini jenis mu'tal yang keempat adalah lafif. Ada dua macam, yakni lafif mafruq dan lafif maqrun. Jadi sebelum dilanjutkan pada kolom-kolom yang berikutnya, ya, yang awal ini jenis-jenis kalimah kata, ya, juga untuk merujukan, untuk mengulang seperti ini. Ya. Baik, jadi perhatikan, ya, hafalkan dan juga pahami dari ini jenis-jenis kata sesuai dengan huruf yang menyusunnya. Karena dengan ini, dengan kita mengetahui jenis-jenisnya ini, jadi dihafalkan istilahnya dan juga difahami, dimengerti maknanya, maksudnya. Misalnya tadi sahih itu apa, bagaimana. Kalau mu'tal apa, bagaimana. Dan jenis-jenisnya masing-masing juga tadi, ya, semuanya itu dihafalkan dan juga difahami maknanya. Sehingga nanti dengan adanya ini, pembagian jenis-jenis seperti ini untuk memudahkan kita, ya, membantu kita dalam memahami, ya, perubahan-perubahan ataupun tasrif dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena nanti akan ada perbedaan antara masing-masing jenis tadi ketika diubah. Ya. Baik. Jadi tidak semua apa istilahnya caklok harus mengikuti satu wazan itu, tapi menyesuaikan dengan jenisnya tadi masing-masing. Akan ada penyesuaian sesuai dengan jenisnya tersebut. Belum dilanjutkan, dari ini dulu ada yang ditanyakan? Ya. Untuk lafif makruh, itu mungkin pada kalimat dan ain, atau hanya pada ain dan lam. Kalau yang terjadi pada fi'al, pada fi'il, ya, bukan isim, itu hanya pada ain dan lam kalimat. Ya, misalnya tadi syawa, kawiya, jadi untuk yang lafif makrun, ini hanya pada ain kalimat dan pada lam kalimat. Ini yang dijumpai pada fi'il. Ya, tidak ada yang huruf ilah itu berada pada fa dan ain kalimat pada fi'il. Pada fi'il, ya. Tetapi kalau pada isim, itu ada. Misalnya pada kata yaumun. Ini kan isim, ya. Yaumun, hari. Habis itu, yaum, fa kalimat, huruf ya. Ain kalimat, huruf wawu. Ya, kemudian mim huruf sahih, ya, ini dijumpai fa kalimah dan ain kalimah berupa huruf ilah, dan ini ada hanya pada ism. Dan wallahu a'lam, ini tidak disebut sebagai lafiz makrun. Ya, apa? Ya, seperti itu. Yang wallahu a'lam ya. Yang kemarin didapatkan tidak disebut sebagai lafiz makrun. Jadi lafiz makrun itu ketika ain kalimah dan lam kalimah berupa huruf illah. Wallahu a'lam. Di kemarin di akhir-akhir dari Tasrif Al-Izzi bisa dibahas pada pembahasan Al-Mu'tal dari kitab Tasrif Al-Izzi, ada di situ disebutkan 7 macam Mu'tal, 5 diantaranya bagaimana sudah disampaikan tadi ya, mulai dari mithal, ajwa, nafiz, kemudian lafiz makruh dan lafif makrul. Ini kalau dirinci kan ada 5 ya. Nah, kemudian 2 diantaranya atau 2 yang lainnya tadi seperti ini, yaumun, dan juga yang satunya seperti ini pada kata wawur, waw. Ini semua huruf ilah ya. Tetapi ini hanya ada pada ism ya, tidak ada pada fi'al, sehingga tidak ada apa tasrifannya. Ya, tidak ada misalkan fi'il maudhi, mudhari, isim fa'il tidak ada. Itu hanya pada isim yaumun ataupun wawun seperti itu. Ya sudah. Dan wallahu alam yang kemarin didapatkan ini tidak disebut sebagai lafiz. Jadi lafiz tadi ketika memang itu berlaku pada semua jenis kata, ya, artinya berlaku pada fi'il dan isim. Wallahu alam. Ada lagi? Jadi dalam membaca kolom ya, insya Allah bisa ya membaca kolom disesuaikan antara yang atas dengan yang samping kanan tadi ya. Jadi tinggal disesuaikan dari apa? Lajur yang disebutkan di atas dengan yang kanan, nanti tinggal disesuaikan. Ini tadi yang disebutkan dari yang kanan itu dilihat dari jenis-jenis kalimatnya, jenis-jenis kata. Ya, ada yang sahih, ada mudha'af, kemudian yang mu'tal dengan macam-macam yang tadi ya. Nanti tinggal disesuaikan. Jadi di situ bisa dilihat yang paling kanan tadi, walaupun tidak disebutkan semuanya, semua jenis secara lengkap ya, tapi dari yang disebutkan yang kolom paling kanan dari istilah-istilah itu insya Allah sudah bisa dipahami. Dan ini juga untuk menunjukkan apa nantinya pada masing-masing bab itu tidak semua jenis itu ada contohnya ya. Jadi pembagian menjadi beberapa jenis tadi itu pembagian secara umum, secara global. Ya. Keumuman semua kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tadi sahih mu'tal dengan masing-masing jenisnya tadi. Ini secara umum. Adapun ketika nanti sudah dimasukkan ke pada masing-masing babnya, masing-masing wazannya, maka apa? Tidak semuanya itu ada pada tiap-tiap bab, tiap-tiap wazan. Ya. Jadi disebutkan di sini amsilah, contoh-contoh, itu yang ada contohnya, yang ada penggunaannya, yang dijumpai dalam bahasa Arab, yang digunakan oleh orang Arab. Ketika ada, maka digunakan, dicontohkan. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak usah memaksakan diri, tidak usah membentuk atau mengarang-arang satu kata sendiri, tidak. Ya. Tidak ada contoh seperti ini, ya sudah tinggalkan. Ini tidak ada contoh. Kalau ada, gunakan contoh, diterapkan pada yang lain yang semisal dengan contoh ini. Seperti itu ya. Sehingga misalkan ini pada bab awal ya. pada wazan fa'ala yaf'ulu. Di situ dari jenis-jenis kata yang disebutkan, yang tadi yang paling kanan ya, kalau dilihat sahih atau maksudnya salim tadi, kemudian mudha'af, kemudian ajwar wawi, kemudian naqis wawi, kemudian mahmud fa. Hanya ini. Tidak semua jenis tadi ada kan? Hanya beberapa saja. Kenapa? Karena memang yang didapati pada bab awal fa'ala yaqulu ini yang ada ya hanya ini, jenis-jenis kata yang ini saja. Tidak semuanya ada. Dan tentunya ini dibuat berdasarkan penelitian. Jadi yang menyusun kitab ini, yang membuat ini sudah meneliti. Ya, sudah meneliti dari apa berbagai kitab dari yang didapatkan dengan berbagai rujukan yang ada. Memang didapati hanya ini saja, ya sudah. Tidak kemudian nanti mengarang, misalkan yang ada tadi ajiwaf wawi. Kemudian mengarang ajiwaf yai, membuat kata-kata sendiri juga tidak bisa. Ya, karena berdasarkan yang didapatkan dari orang Arab, dari bahasa Arab, ya sudah adanya ini, ya ini. Ini ya. Baik. Nanti yang bab kedua juga bisa dilihat, al-bab utani, bab yang kedua, jenis-jenisnya bisa diperhatikan, tidak semua ada, sebagian. Ya, itu. Nanti yang bab berikutnya juga demikian. Ya. Jadi pembagian tadi secara umum, adapun ketika nanti dimasukkan, diterapkan pada masing-masing bab, dari khulasi mujarab, ini hanya beberapa saja yang ada pada tiap-tiap bab tersebut. Baik. Ini terkait dengan kolom yang pertama. Ya, untuk tadi menyesuaikan dengan contoh-contoh yang berikutnya, seperti itu. Kemudian, dilihat dari judulnya masing-masing pembagian ini, dari tafsir al-istilahi tadi, pada tiap-tiap bagian disebutkan masing-masing judulnya, al-babu al-awwalu minat sulati il-mujarradi, bab yang pertama dari sulati mujarrad. Kemudian akan melompat dulu yang di bawahnya, judulnya, subjudulnya, al-babu sami minat sulati il-mujarradi, bab yang kedua dari sulati mujarrad. Dan nanti yang berikutnya, pada halaman berikutnya juga akan ditunjukkan bab-bab berikutnya. Ya, ini di sini terkait dengan apa? Pembagian bab, pembagian kelompok dalam atau pada sulati mujarrad. Jadi, kata atau di sini fi'al yang tersusun dari tiga huruf yang masih asli, masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Ya. Pada wazan ya diwakili digantikan dengan tiga huruf ini yaitu fa, an dan lam. Ya. Pada fi'il madhi bagaimana sudah dipelajari sebelumnya, di sini tinggal mengulang ya. Yakni untuk bab yang pertama ini madhinya ain kalimatnya di fathah. Yakni fa'ala. Kemudian mudhari'nya ain kalimah dhamma yaf'ulu. Ya. Ini babnya untuk membedakan antara satu dengan yang lain pada sulasi mujarrad, pada bentuk mawdi dan bentuk mudhari' sekaligus kedua-duanya. Jadi tidak hanya mawdi saja ataupun tidak hanya mudhari' saja, tetapi kedua-duanya, mawdi dan mudhari', kedua-duanya ini untuk menentukan, membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu bab dengan bab yang lain, satu wazan dengan wazan yang lain. Di situ ditunjukkan ya. Kalau tadi kolom yang pertama itu jenis fi'il, kemudian yang sebelah kiri garis vertikal, yang pertama adalah bentuk fi'il mawdi, kemudian yang kedua adalah bentuk fi'il mudhari'. Nah, di situ yang paling awal disebutkan wazan dasarnya ataupun yang menjadi apa patokan bab tersebut, yaitu fa'ala yaqulu. Yang paling awal ya tadi sahih, kemudian ke kiri ya, fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala itu mawdhi, yaf'ulu mudhari'. Ini untuk membedakan tabnya. Harakat pada ain kalimah. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian agak melompat dulu ya. Bab yang kedua, kita lihat dulu untuk membedakan masing-masing babnya ya. Al-babu tsani, bab yang kedua, minat tsulatsi yil mujarradi. Ya. Sama dilihat yang paling awal itu wazannya adalah fa'ala kemudian ya aidu. Ya, dengan fathah pada mawdhi dan kasrah pada mudhari'. Ya, fa'ala ya aidu. Kemudian halaman berikutnya al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Minat tsulatsi yil mujarradi, yakni fa'ala fathah pada mawdhi dan yaf'alu fathah pada mudhari'. Ya, ini membedakan harakat pada ain kalimatnya. Fa'ala yaf'alu. Bab yang ketiga. Al-babu rabi'u, bab yang keempat, minat tsulatsi yil mujarradi, yakni apa? Fa'ila yaf'alu. Kasrah pada mawdhi, kemudian fathah pada mudhari'. Fa'ila yaf'alu. Kemudian al-babul khamis, bab yang kelima, halaman berikutnya, yakni fa'ula yaf'ulu. Yakni dhammah pada mawdhi dan dhammah pada mudhari'. Ya. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian bab yang akhir, al-babu tsadis, bab yang keenam, minat tsulatsiyil mujarradi, dari tsulatsi mujarrad, yakni fa'ila dengan kasrah pada mawdhi dan yaf'ulu dengan kasrah pada mudhari'. Ya. Ini pada tsulatsi mujarrad. Ada enam bab. Ada enam kelompok. Yakni perbedaan harakat pada ain kalimah pada bentuk mawdhi dan mudhari'. Sehingga di sini disebutkan tadi al-babul awal, al-babul tsani dan seterusnya sampai al-babul tsadis. Kemudian untuk yang ruba'i mujarrad, sesudah yang bab keenam tadi al-babul tsadis, di bawahnya babur ruba'iyil mujarradi wa huwa babun wahidun. Bab pada ruba'i mujarrad, yakni fi'il atau kalimat yang tersusun dari empat huruf yang asli, yang murni, tidak ada tambahan. Wa huwa babun wahidun, ini hanya ada satu bab saja. Yakni fa'lala. Ya, fa'lala yufa'lidu. Ini untuk yang ruba'i, hanya ada satu ini. Jadi insya Allah lebih mudah. Untuk yang ruba'i hanya ada satu bab, fa'lala yufa'lidu. Yang tsulatsi ada enam. Dan pembagian babnya ini juga sudah diurutkan sebagaimana disebutkan. Yang pada kitab-kitab yang lain juga biasanya juga dengan urutan seperti ini. Ya, walaupun tidak sampai dengan wajib, tapi yang lazim digunakan, yang biasa digunakan, ini urutannya seperti ini. Sehingga dengan itu lebih memudahkan kita untuk belajar, mempelajari, karena urutannya tetap ya, tidak berubah-ubah. Jadi diperhatikan, dihafalkan. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu fathah dhammah. Yang kedua, fa'ala yaf'ilu fathah kasrah. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu fathah fathah. Yang keempat, fa'ila yaf'alu kasrah fathah. Yang kelima, fa'ula yaf'ulu dhammah dhammah. Yang keenam, fa'ila yaf'ilu kasrah kasrah. Ya. Kalau mau menghafalkan supaya lebih mudah, hafalkan harakatnya saja. Yang pertama fathah dhamma. Jadi tinggal kan perbedaan harakat pada ain kalimah ya. Ya sudah, untuk lebih mudah menghafalkan sekedar secara teknis ya. Tinggal harakatnya saja dihafalkan. Yang pertama fathah dhamma. Yang kedua fathah kasrah. Yang ketiga fathah fathah. dan seterusnya tadi. Ya. Seperti itu. Ini tentang pembagian babnya dulu pada sulasi musyarat dan juga tadi pada rubai musyarat. Nah, nanti pada masing-masing bab tadi disesuaikan dengan jenis-jenis kalimat, sebagian ada masuk pada masing-masing bab, sebagian tidak ada. Artinya tidak semua jenis kalimat tadi yang sahih, yang mu'tal, tidak semuanya ada pada masing-masing bab, tapi sebagian saja. Tapi secara umum pembagian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya, pembagian bab sudah. Kemudian sekarang urutan kaum-kaum tersebut. Tadi sudah disebutkan, yang paling kanan sesudah garis vertikal itu ya, sesudah garis tepi, adalah bentuk fi'il madhi. Dengan wazannya tadi, fa'ala ataupun fa'ila, sesuai dengan masing-masing babnya ya. Ini urutannya tetap sampai nanti berakhirnya pembahasan ini seperti itu. Jadi yang pertama adalah al-fi'lul maudhi. Cukup disebut al-maudhi. Kalau mau lengkap ya al-fi'lul maudhi. Atau cukup al-maudhi. Fi'il maudhi. Di situ kalau dilihat tadi fa'ala, nanti ke bawah nasara yang dicontohkan di situ ya. Fa'ala ke bawah nasara. Kemudian madda, ini yang jenis mudha'af. Kemudian sona, ini yang jenis apa? Ajr wahwawi, dan seterusnya ke bawah. Ini adalah bentuk maudhi. Fi'il maudhi. Kemudian ke samping, berikutnya adalah fi'il mudha'af. Al-fi'il mudha'af, atau al-mudha'af. Fi'il mudha'af. Ya'fulu, yansuru, yamuddu, seterusnya ke bawah, pada bab berikutnya juga seperti itu, yaqilu, yaqribu, seterusnya, nanti yang halaman-halaman berikutnya juga seperti itu. Ya, jadi, fi'il madhi, kemudian al-mudhari', fi'il mudhari'. Kemudian yang berikutnya, disebutkan contoh, fa'lan, nasran, maddan, seterusnya, ini adalah bentuk masdar. Al-masdar, masdar. Fa'lan, nasran, dan yang seterusnya. Dan dalam tasrifan seperti ini, masdar ini dibaca dengan mansub, yakni dengan tanda fathah pada huruf akhir. Sehingga di situ dibaca fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Biasanya akan terucap seperti ini ketika membaca tasrifan. Dari maumi, mubarek, masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nasara yansuru nasran. Kenapa mansub? Ini karena nanti terkait dalam pembahasan nahwu ya, sebagai masdar atau sebagai maf'ul mutlak tetap mansubnya. Tetapi ini tidak terlalu penting dalam pembahasan tasrif, yang jelas bentuk dasarnya. Kalau di sini disebutkan atau diucapkan dengan mansub tadi fa'lan, tetapi bentuk dasarnya, bentuk masdar itu ya kembali ke dhammah adalah fa'lun. Jadi huruf akhir itu tinggal diubah saja. Kalau dalam tasrifan biasanya dibaca dengan fathah fa'lan, menyesuaikan dengan fi'il sebelumnya tadi ya, fa'ala yaqulu fa'lan. Tetapi dalam menyebutkan, misalkan sebutkan masdarnya, ya cukup dibaca dengan dhammah, fa'lun atau nasrun, maddun, ya, seperti itu boleh. Sekedar menyebutkan bentuk masdar. Misalkan bentuk masdar dari nasara yang turu apa? Nasrun. Atau kalau ditambahkan alif lam ya menjadi an-nasru. Yang penting apa? Bentuk pokoknya itu sama. Ya, nasrun ya, nun. Nunnya di fathah, sofnya sukun, kemudian ra. Roknya nanti bisa menyesuaikan, bisa gomah, bisa fathah, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi di sini di fathah untuk memudahkan dalam tasrifan seperti ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa maf'alan. Kalam yang keempat, sesudah masdar, wa maf'alan. Ini, masdar mimi. Masdar mimi. Jadi bentuk masdar yang diawali dengan huruf mim. Jadi masdar, tetapi dia diawali dengan huruf mim. Ini. Artinya sama dengan masdar, hanya saja lafadznya yang berbeda. Masdar mimi, ini masdar yang diawali dengan huruf mim. Ini wa maf'alan, ya, mengikuti wazan, mengikuti bentuk maf'alan atau maf'alun. Ya. Sebagaimana masdar dalam urutan tasrif dibaca mansub atau dengan fathah, masdar mimi juga dibaca mansub dengan fathah, maf'alan. Tetapi dalam penyebutan di luar ini boleh disebut dengan bomah, misalkan maf'alun mansurun seperti itu. Berikutnya, fahuwa, ya, fa'ilun. Fahuwa ini sekedar membantu, ya, fahuwa tidak mempunyai fungsi secara istilah, sekedar membantu memudahkan, yakni apa? Yang disebutkan sesudah fahuwa ini adalah bentuk isim fa'il, yakni yang wazannya, yang bentuknya mengikuti wazan fa'ilun. Fahuwa fa'ilun. Jadi fa'ilun ini adalah bentuk isim fa'il. Ismu fa'il. Bukan fa'il, berbeda ya. Antara fa'il dengan isim fa'il ini berbeda. Jadi fa'ilun ini adalah bentuk isim fa'il. Ismul fa'ili. Isim fa'il. Dan tadi dalam tasrifan dibantu dengan kata fahuwa. Sekedar membantu. Dan dalam penggunaan tentunya tidak harus disertai dengan fahuwa. Ini sekedar membantu saja adanya fahuwa ini. Untuk menunjukkan bahwasannya fa'ilun ini adalah bentuk isim fa'il. Ya, pada sulasi mujarad mengikuti wazan fa'ilun. Ya, tadi dari nasara sebagai contoh awal ya. Isim fa'ilnya menjadi nasirun. Ya. Kemudian yang berikutnya, wadaka maf'ulun. Ini juga ada tambahan. Zaka, wadaka. Ini juga sekedar untuk membantu. Ya. Sebagaimana fahuwa tadi. Sebagai alat bantu. Bukan bagian yang pokok. Untuk menunjukkan apa yang sesudahnya, sesudah wadaka, ini adalah bentuk isim maf'ul yang mengikuti wazan maf'ulun. Sehingga di sini disebutkan wadaka maf'ulun. Ya, pada sulasi mujarad mengikuti wazan maf'ulun untuk isim maf'ul. Ini dari nasara sebagai contoh menjadi mansurun. Kemudian yang berikutnya, uf'ul, ini bentuk fi'il amr. Ya. Fi'lul amri. Ya. Fi'lul amri, fi'il amr. Dan ini bentuk baru, artinya bentuk yang berbeda dari fi'il maudhi dan dari fi'il mudhari'. Berbeda bentuk dari maudhi maupun mudhari'. Jadi bentuk yang lain, bentuk yang baru. Ya. Fi'lul amri, fi'il amr. Uf'ul. Ya. Dari nasara misalnya menjadi unsur. Ya. Jadi amr, ya. Jadi menunjukkan apa? Sholat, ya. Perintah atau permintaan pada mukhatab untuk melakukan satu amalan. Ini amr. Perintah atau permintaan pada khitab, pada yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu, suatu amalan. Uf'il, unsur, tolonglah. Uktub, tulislah. Dan yang misalnya. Kemudian yang berikutnya, la taf'il. Ya, sesudah fi'il amr, kemudian diikuti fi'il yang menunjukkan makna nahi. menunjukkan makna, maknanya ya, maknanya adalah nahi. La taf'ul, contohnya la tansur, jangan kamu tolong, jangan kamu berbuat, menunjukkan makna apa? Melarang sesuatu, meminta khitab untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ini secara makna menunjukkan an-nahyu, nahi. Dan kemudian sebagian mengatakan sebagai fi'lun nahyi, fi'l nahi. La taf'ul, la tansur. Karena menunjukkan makna an-nahyu, makna nahi, makna larangan, maka disebut dengan, sebagian menyebutnya dengan fi'l nahi, fi'lun nahyi atau fi'l nahi. Ini penyebutan dari sisi makna, dari sisi faedah, yakni menunjukkan makna larangan atau nahi. Adapun dari sisi bentuk, ini adalah bentuk mudhari'. Jadi tidak mengadakan bentuk yang baru. Kalau fi'il amr tadi itu bentuk yang baru. Bukan bentuk mudhari apalagi maudhi, bukan, itu bentuk yang baru. Berbeda dengan bentuk mudhari ataupun maudhi. Itu pada fi'il amr. Adapun fi'il nahi yang menunjukkan makna nahi, ini bentuknya adalah bentuk fi'il mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah. Sehingga bentuknya tetap bentuk mudhari, tidak mengadakan atau tidak membuat bentuk yang baru, tetapi bentuk fi'il mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah. La yang bermakna nahi, melarang. Ya. Jadi tidak bentuk baru, tapi dia bentuk mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah. Jadi la taf'ul, la tansur. Ya, dari mudhari'nya tadi yaqulu yansuru. Ya, kalau yaqulu yansuru kan untuk ghaib, untuk ghaibah. Dia berbuat, dia menolong. Kemudian kalau untuk khitab, untuk orang kedua, huruf mudhari'ah diganti dengan ta. Taqulu, engkau berbuat, tansuru, engkau menolong. Kemudian didahului la an-nahiyah menjadi la taqul, jangan kamu berbuat. La tansur, jangan kamu menolong, seperti itu. Sehingga di sini bukan bentuk baru, tetapi ini bentuk mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah untuk menunjukkan makna nahi. Sehingga bentuk fi'il itu hanya ada tiga, yaitu maudhi, mudhari' dan amr, itu saja. Tidak ada bentuk nahi, bentuk khusus untuk nahi tidak ada. Yang ada fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah. Jadi untuk ini perhatikan bentuknya mudhari'. Tetapi kalau tadi dilihat dari faedahnya, dari maknanya, ya bisa disebut dengan fi'il nahi, fi'il nahi. Tapi ini dari sisi makna, dari sisi faedah. Adapun dari sisi bentuk adalah bentuk mudhari'. Bedakan ya. Kemudian yang berikutnya, maf'alun, dan ada angka 2 ya, menunjukkan apa? Ini diulang 2 kali, maf'alun, maf'alun. Dan juga menunjukkan untuk 2 jenis isim, jadi dengan diulang 2 kali, menunjukkan apa? Dia digunakan untuk 2 jenis isim, yaitu isim zaman dan isim makan. Karena kedua bentuk isim ini, isim zaman dan isim makan, ini bentuknya sama. Sebagaimana yang sudah dibaca sebelumnya, ya, dari tasrif al-izi maupun dari tatbiq sarfi, ya, isim zaman dan isim makan, ini bentuknya sama. Sehingga cukup disebutkan satu wazan, satu bentuk, kemudian diulang untuk menunjukkan masing-masingnya. Mar'alun, mar'alun. Contohnya mansorun, ya, mansorun, mansorun. Berarti yang satu bermakna tempat menolong, itu isim makan. Yang satu bermakna waktu menolong, itu isim zaman. Ya. Ya, bisa isim zaman dulu atau bisa isim makan dulu. Ya. Ya, dalam menyebutkan juga tidak diharuskan mana yang dulu, bisa isim zaman dulu atau isim makan dulu. Yang jelas, salah satu untuk isim zaman, salah satu untuk isim makan. Ya, ini. Mas'alun, mas'alun. Mansorun, mansorun. Ini. Kemudian yang terakhir, kalau yang terakhir, mif'alun. Ya, ini bentuk ismul ala, di isim alah. Ya, isim yang digunakan, isim yang menunjukkan untuk apa sesuatu yang menjadi perantara terwujudnya satu amalan oleh fa'ilnya atau alat ya. Ini ismul alah, isim alat ini mengikuti wazan mif'alun. Ya, ada tiga wazan sebagaimana yang disebutkan nanti berbeda pada masing-masing bab ya. Ini diantaranya ya, mif'alun contohnya min sorun. Jadi min sorun artinya apa? Alat untuk menolong. Ini ya. Jadi inilah perubahannya dan ini berlaku sampai seterusnya. Bentuk artinya urutannya juga ini yang apa yang dilazim digunakan. Kemudian tadi secara makna sesuaikan dengan masing-masing bentuknya. Tadi satu contoh yaitu nasara ya untuk menunjukkan makna-makna pada masing-masing bentuk ya, dari asalnya tadi maudhi, mudhari', masdar dan seterusnya sampai terakhir isim alah. Jadi hafalkan masing-masingnya bentuk-bentuknya ini apa, ini apa. Kemudian masing-masing bentuk itu maknanya apa, fungsinya apa. Ya, hafalkan dan fahami. Kemudian tadi ambil salah satu contoh sebagai permulaan, sebagai dasar dari nasara yang dicontohkan di sini untuk memudahkan. Jadi seperti ini misalkan ya, kalau di apa diartikan secara lafziyah, secara tafsir ini seperti ini. Nasara sudah menolong atau dia sudah menolong. Karena maudhi ya, waktu yang lampau, sudah menolong. Yang suruh ini mudhari', berarti waktu maknanya apa? Sedang menolong atau bisa akan menolong juga bisa. Sesuai dengan makna dari mudhari' untuk waktu sekarang atau waktu akan datang. Jadi yang suruh bisa bermakna sedang menolong, bisa pula bermakna akan menolong. Kemudian nasran, wa mansaran, masdar dan juga masdar mimi, ini maknanya sama, jadi menunjukkan perbuatannya, itu perbuatan menolong. Kemudian isim fa'il nasirun, yakni orang yang menolong atau penolong. Ya, orang atau orang yang menolong atau penolong. Ya. Kemudian isim maf'ul mansurun, seseorang yang ditolong. Yang ditolong. Ya, jadi mansurun maknanya yang ditolong. Kemudian unsur fil amr bermakna tolonglah. Ya, tolonglah. Kemudian nahinya la tansur, kamu jangan menolong. Jangan kamu tolong. La tansur. Kemudian isim zaman wal makan, mansorun mansorun, tadi waktu menolong, kemudian tempat menolong. Kemudian isim alah, min sorun, alat untuk menolong. Jadi seperti itu. Tasrif, perubahan dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain, bermakna seperti itu sesuai dengan masing-masing jenis katanya. Ya. Jadi, pahami, ya. Pelajari tadi, pahami masing-masing bentuk sesuai dengan maknanya. Kemudian dari contoh nasara tadi untuk memudahkan memahami bentuk-bentuknya dulu. Perbuatan menolong. Ya bisa bermana pertolong, mana sama menolong. Ya menolong gitu. Yang mimi sama. Sama. Yang masdar mimi itu sama artinya dengan masdar. Hanya berbeda lafaz tetapi maknanya sama. Ini sebagai dasar permulaan ya sebelum menginjak ke jenis-jenisnya tadi. Nanti ke bawah seterusnya seperti itu. Secara makna, secara bentuk, sesuai bentuknya tadi ya, mau bimu dore, master dan seterusnya sama seperti itu. maknanya juga tinggal disesuaikan. Kalau maudhi maknanya perbuatan waktu lampau, kalau mudhari' maknanya perbuatan waktu sekarang atau akan datang, kalau isim fa'il seperti ini, isim maf'ul seperti ini, sama ya, seperti itu. Nanti yang mudhari', yang ajwaf juga seperti itu, secara makna sesuai dengan bentuknya masing-masing. Yang dari sahih dulu dihafalkan, difahami dulu dari huruf-huruf yang sahih. Nanti yang mu'tal secara makna tadi, secara faedah sama bagaimana yang sahih. Perbedaannya hanya pada huruf yang menyusun dan bentuk kata yang terjadi. Karena ada huruf ilah, karena ada huruf hamzah, itu sekedar perubahan bentuk lafaz. Adapun secara makna, secara faedah, bentuk kata sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Jadi seperti itu ya, ada bentuk kata dengan masing-masing fungsinya, bentuk kata ini, bentuk kata itu untuk itu, dan ada dari sisi huruf yang menyusun tadi. Ada huruf sahih, ada huruf illah. Ini, jadi tasrif itu seperti itu. Dan kalau mau misalnya mau aktif, ya nanti coba dibaca. Ini tadi yang sahih, nanti yang mudha'af dibaca dulu, dipelajari madda, ya muddu, dan seterusnya. Kemudian yang ajwaf, sona, ya sunu, dan seterusnya. Kemudian yang bab-bab berikutnya juga dibaca dulu, dipelajari dulu. Karena secara kaidah insya Allah semua sudah ya. Jadi tinggal menyelesaikan saja. Contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Untuk dibaca-baca dulu, terutama yang sulasi mujarab ini, dan juga tadi yang rubai mujarab. Ada yang ditanyakan? Satu hal tambahan untuk masdar ya, bukan masdar mini, tapi yang masdar pada tsulatsi mujarrad itu sifatnya sama'i, tidak qiyas, tidak qiyasi. Ya. Adapun yang lainnya, maudhi, mudhari', masdar mini, isim fa'il, seterusnya sampai akhir tadi, itu qiyasi. Kaidah secara umumnya itu qiyasi, tinggal dikiaskan, tinggal disesuaikan dengan wazan, dengan contoh tadi. Misalnya kataba, ya nanti bentuknya selain dari masdar, selain bentuk masdar, bentuknya tinggal disesuaikan dengan wazan atau dengan contoh nasara yang suruh. Misalnya kataba, ini termasuk fa'ala yak'ulu ya, kataba yaksubu. Kemudian, nah, masdarnya itu berbeda. Adapun yang lain nanti sama. Masdar mini menjadi apa? Wa maktaban. Fahuwa katibun. Wadaka maktubun. Amrnya uktub. Nahi la taktub. Isim zaman dan seterusnya. Maktabun. Miktabun. Ya, untuk penerapan seperti itu. Dari wazan, dari satu contoh, ambil contoh yang lain, yang sekelompok dengan ini, satu bab dengan ini. Satu contoh lagi, dakhala. Coba. Dakhala yadkhulu. Masdarnya dilompati dulu, masdar mini menjadi madkhalan. Fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Kemudian udkhul, terus la tadkhul, terus madkhalun, terus midkhalun. Semua bentuk qiyas setiap kata yang termasuk dalam bab ini, kecuali bentuk masdar pada tsulatsi mujarrad itu sama'i. Artinya apa? Tidak bisa dikiaskan, masing-masing fi'il itu berbeda bentuk masdarnya. Kalau tadi nasara, nasron atau nasrun. Kalau kataba, kitabatan atau kitabatun. Berbeda antara maksud dengan kitabah. wazannya, bentuknya berbeda. Kapola yadukulu dukulan atau dukulun. Ini markernya. Ini juga berbeda lagi. Padahal masih dalam satu kelompok fi'il yang sama. Fa'ala yaqulu. Tapi markernya berbeda-beda. Jadi ini sebagai tambahan untuk masdar itu sama'i berbeda-beda pada tiap-tiap fi'il. Bukan tiap-tiap kelompok, tapi tiap-tiap fi'il itu sendiri sudah berbeda-beda. Nah, dalam urutan tasrif pada wazan jika disebutkan fa'lan ini sebagai apa? Sebagai salah satu bentuknya saja yang dasar, yang mudah. Ini sekedar untuk menunjukkan ini bentuk masdar. Adapun pada masing-masing fi'il nanti bentuknya akan berbeda-beda. Sama'i, sesuai yang didapatkan dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab seperti itu. Tidak qiyasi pada masdar yang sulasi mujarrad. Yang sulasi mujarrad ini. Ya. Tadi contohnya, masoran yang suruh, masoran kata banyak tubuh kita bahkan dakhala yadukhulu dukhulan. Masdarnya berbeda-beda. Padahal fi'ilnya sama, tabnya sama. Jenisnya juga sama, sahih semuanya. Nasara yang suruh kata bayak subuh, dakhala yadukhulu, sahih semua. Tapi masdar itu berbeda-beda. Ini sebagai tambahan ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, pasti yang itu kayak jauh ini, Mas. Karena soalnya semua yang mubah, untuk yang isim Allah, malah jadi mamadun. Mi madun. Mi madun dengan kasra. Kalau isim Allah itu minnya di kasra. Min itu salah jedak ya. Mi madun. Mi madun ya. Nah nanti ketika masuk pada mudha'af, sesuaikan dengan faedah mudha'af yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada mahmuz juga demikian. Pada yang mu'tal, yang misal, yang ajwaf, yang naqis, yang lafif juga sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang disebutkan. Lihat contoh-contoh yang ditunjukkan di sini. Oh, semalah dulu. Oh, ya, mungkin terkadang sebagian cetakan itu ada kekeliruan ya di yang berulang mamadun itu fathah dan yang sesudahnya mimadun. Untuk yang bab awal, ya, pada jenis-jenis yang berikutnya bisa ya dibaca perubahan-perubahannya seperti itu. Ya, madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mi maddun. Yang ajil wahwawi sana yasunu saunan wa masanan fahuwa sainan wadaka masunan sun latasun masonun masonun miswanun. Yang naqis wawi ghaza yakhzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wadaka maghzuun ughzu latasuzu maghzan maghzan mirzan. Kemudian yang mahmuz fa amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Seperti itu. Dari sisi huruf-hurufnya, sahih mu'tal, kaidah insyaAllah sudah dipelajari pada tasrif al-izzi. Perubahan-perubahannya ya, alif, berubah, asalnya wawu, dan seterusnya, kemudian hamzah berubah ya. Nanti tinggal dimurjah kembali. Ini perubahan-perubahannya contohnya seperti ini. Seperti ya. Yang amala yang mul tadi nantinya la ta'mul. Iya, la ta'mul. Coba yang bab awal ini ya, dari terutama yang mudha'af, yang mahmud dan yang mu'tal, perubahannya seperti itu dari maudhi, mudhari dan seterusnya, sesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari dari tasrif al-izi, kaidah-kaidah ada di sana, dicocokkan, disesuaikan. Mungkin nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa disampaikan seperti itu. Dari yang pokok ini, insya Allah sudah mencukupi. Jadi nanti untuk membaca yang berikutnya, ya intinya seperti ini, sama. Ya. Tinggal melihat contohnya seperti ini. Untuk lebih apa bagusnya, kalau bisa, cari contoh yang lain yang semisal dengan ini, kemudian terapkan. Diubah, seperti pada contoh-contoh ini. Misalkan dari sana yakunu yang misal dengan apa? Qala yakunu. Yang mudah kita jumpai saja. Ambil contoh itu yang mudah-mudah yang sering kita jumpai. Qala yakunu. Maka nanti akan seperti sana yakunu. Qala yakunu. Qaulan, kebetulan masternya sama. Qaulan, qaulan sama. Wa maqalan fahuwa. Qailun. Wadaka. Makulun. Amarnya, kul, nahi, la takul, isim zaman wal makan, maqalun, maqalun, isim alah, miqwa, miqwalun, miswanun, miqwalun. Ghaza yaghzu, contoh yang misal apa? Da'a, da'a yada'u, masternya, du'a'un, atau dakwatan, dakwatan atau doaan, ada dua masdar di sini. Da'a yad'u doaan wa mad'an fa huwa da'in wa dzaka mad'uun. Kemudian ud'u la tad'u dan mad'an, mad'an lalu mid'an. Bisa ya? Madda, contoh yang lain apa? Zanna. Zanna ya zunnu. Madda ya muddu. Zanna ya zunnu. Maksudnya zannan. Sama ini, maddan, zannan. Wa ma zannan. Fahuwa zannun. Wadaka maznunun. Kemudian, amarnya? Zunna. Nahi. La ta'dhunna isim zaman wal makan ma dhannun ma dhannun isim alah ni dhannun ya. Amala ya'mulu akala ya'kulu aklan masternya aklan wa makalan fahuwa akilun wa dhaka makulun. Amarnya untuk akala menjadi kul. Kemarin sudah ada pembahasan itu ya. Jadi merujuk kembali. Amarnya untuk akala ini menjadi kul. Ada penghilangan huruf di situ. Kemudian nahinya la takul. Kemudian makalun, makalun, mikalun, mikalun. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada pembahasan sebelumnya, kaidah-kaidah kemarin, dan tadi sudah disebutkan cara membacanya, cara menyesuaikan bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, kemudian faedahnya, insya Allah jadi mudah. Membaca seperti ini jadi tahu, oh ini seperti ini, seperti ini, tinggal disesuaikan. Gitu ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, nanti yang part berikutnya dibaca, ya dipelajari. Tadi kalau bisa, cari contoh yang lain, semisal, kemudian terapkan. Wallahu'alam, ini dulu. Sambil tadi ada latihan di rumah untuk tadi ya, membaca, mempelajari, dan mencari contoh yang lain. Nanti berikutnya insya Allah kita bahas pada waktu yang akan datang. Kalau seminggu untuk kekurangannya, wallahu'alam, subhanakullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.